Mitra bisnis, Kejaksaan Agung masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 untuk melarang penerbitan dan peredaran buku yang dianggap membahayakan ideologi negara, berpotensi memecah belah bangsa, mengganggu ketertiban umum, bernuansa SARA, dan sebagainya. Padahal, banyak kalangan menyebut, baik undang-undang tersebut maupun tindakan pelarangan buku sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Apalagi, dengan kemajuan teknologi, buku-buku yang dilarang beredar itu bisa saja tersebar lewat jaringan internet. Pelarangan buku pun dianggap berlawanan dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur PT Prasada Japa Pamuja, pengembang Menara Jakarta, Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentar Anda? Jadi menurut saya sebetulnya kalau dilihat masyarakat Indonesia saat ini benar-benar belum bisa memikir dengan rasa yang lebih selektif. Jadi kadang-kadang memang lebih gampang dipengaruhi oleh satu hal yang tidak ada latar belakangnya. Saya sendiri cenderung memang tetap harus ada pelarangan, tetapi dalam hal ini kejaksaan yang berhak melarang juga pandai-pandai menentukan gitu. Karena kalau hanya dilarang dengan tujuan karena politik tertentu, tentunya tidak tepat. Tetapi pelarangan ini dengan tujuan agar adanya menghilangkan suatu emosi ataupun suatu penggalangan pendapat yang negatif memang masih perlu dilakukan. Tapi penilaian soal berbahaya ini kan bisa sangat subjektif, Pak. Ya, memang dalam hal ini ukurannya memang debatable sih, ini membahayakan apa. Tapi sebetulnya memang bisa dibakar secara apakah ini untuk satu pribadi tertentu ataukah ini memang satu ideologi yang bisa mempengaruhi. Karena kadang-kadang ya itu tadi yang Bapak sebut, satu isu yang menyangkut seorang atau pribadi seseorang kemudian bisa menjadi dasar pelarangan, kalau menurut saya kurang setuju. Tapi apabila ini bisa mempengaruhi jalan pemikiran menjadi lebih brutal atau apa, ya memang seharusnya dilarang. Jadi tepatnya memang harus ada satu tim yang bisa memutuskan apa ini patut dilarang atau enggak gitu. Jadi tidak bisa terarah menjadi satu kepentingan tertentu. Tapi dengan kemajuan teknologi, buku yang dilarang itu kan tetap bisa beredar di internet, Pak. Ya, jadi gini, kalau memang ada efek-efek lain yang bisa dilakukan seperti penyebaran lewat internet dan lain-lain, tentunya memang tidak bisa dihindari melihat kemajuan teknologi. Tapi paling enggak adanya usaha-usaha untuk mengurangi peredaran di lapangan atau di perekonomian tentunya sudah menghilangkan atau menghindari hal-hal negatif yang diinginkan. Tapi sekali lagi saya bukannya setuju 100% untuk pelarangan loh ya Pak ya. Jadi setuju dalam tanda kutip, dalam hal ini kejaksaan benar-benar harus selektif mana yang memang secara massa tidak sebaiknya tidak diketahui atau hanya untuk kepentingan kalangan tertentu saja. Demikian Handaka Santosa dan saya Rizal Andika.